kita masih menjelaskan tentang keadaan Yaumul Qiyamah, bahwa manusia dibangkitkan dari kematian lalu kemudian mereka disatukan kembali dengan jasad-jasad mereka, lalu kemudian mereka pun dikumpulkan dalam keadaan hufa, urah. Dan Ibrahim Khalilullah alaihissalatu wassalam yang pertama yang berpakaian pada hari itu. Thumma qala al-allamatu Muhammad Khalil Harras rahimahullah. Wa hunaka fil mawqif. Dan di sana, di mawqif, di mahsyar, tadunu syamsu min ru'usil khalaik, maka dekatlah matahari dari kepala-kepala makhluk. Telah kita sebutkan ya kawan, dekatnya yang sebutkan dalam hadis berapa? Qadra mil au milain. Naam. Wa yuljimuhumul araq, lalu mereka di tenggelamkan oleh keringat-keringat mereka. Faminhum man yablughu ka'bai, ada yang keringatnya sampai dua mata kaki. Wa minhum man yablughu rukbatai, ada yang sampai dua lutut. Wa minhum man yablughu thadyai, ada yang sampai ke dadanya. Wa minhum man yablughu tarquwatahu, ada yang sampai kerongkongannya. Kullun ala qadri amalih, semuanya berdasarkan kadar amalan. Semakin banyak amalan soleh, semakin sedikit karb yang akan dihadapi pada hari kiamat. Tapi semakin banyak kemaksiatan, maka semakin banyak pula keringat yang akan memberatkan dia. Wa yakunu unasun fi dhillillahi azza wa jal, dan ada beberapa golongan dari kalangan manusia di dalam naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak berkeringat mereka, tidak terkena matahari mereka. Dalam naungan Allah, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha ishtadda bihimul amru wa adhumal karbu, maka di saat semakin keras kondisinya dan semakin besar ya kesulitan yang mereka hadapi, istashfa'u ila Allah azza wa jalla bir rusuli wal anbiya, maka mereka meminta syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui para rasul dan para nabi. Ayunqidahum mimma hum fi, agar kemudian rasul dan nabi itu membebaskan mereka dari apa yang mereka hadapi dan alami sekarang ini. Wa kullu rasulin yuhiluhum ala man ba'dah, setiap rasul itu mengalihkan mereka kepada setelahnya. Adam kepada Nuh, Nuh kepada Ibrahim, Ibrahim kepada Musa, Musa kepada Isa, saling alih mengalihkan. Sampai terakhir dari Isa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ya'tu nabiyyana sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, maka Rasulullah mengatakan ana laha, akulah yang berhak mendapatkannya. Fayashfa'u fihim, lalu Rasulullah memberi syafaat pada mereka ya. Fayansarifuna ila faslil qada, lalu mereka pun kembali untuk ditetapkannya keputusan bagi mereka. Inilah yang disebut dengan apa ikhwan? Asy-syafa'atul uzma, syafaat yang terkhusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pula yang disebut dengan maqam mahmud. Allahumma rabb hadhihi da'wati at-tamma wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilatul fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada. Maqam mahmud yaitu syafa'atul uzma. Naam. Wa hunaka tunsabul mawazin, dan di sanalah dipancangkan, dipasang timbangan-timbangan. Fatuzanu biha a'malul ibad, lalu ditimbanglah amalan-amalan hamba. Wa hiya mawazinu haqiqiyatun, dan itu adalah timbangan-timbangan hakiki. Kullu mizanin minha lahu lisanun wa kaffatan. Maka setiap lisan, setiap timbangan memiliki lisan. Ya, memiliki lidah dan dua kifah. Apa ya namanya ini, akhwan? Hah? Daun timbangan. Wa yaqlibullahu a'malal ibadi wa hiya a'radun ajsaman, dan Allah membalikkan amalan-amalan hamba itu, ya, yang pada asalnya itu berupa a'rad, ya, maka dibalik jadi ajsam, jadi jauhar. Nah, kamu sudah tahu ya perbedaan arad sama jauhar. Kalau arad itu yakni yang abstrak, menjadikan zat. Jadi seperti bacaan surah Al-Baqarah itu bisa menjadi zat. Amalan hamba di alam barzakh itu menjadi jauhar, menjadi zat. Naam. Datang seseorang dengan wajah yang sangat indah, ditanya, siapa kamu? Akulah amalanmu. Menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bisa merubah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Ya, jadi amalan-amalan itu jadi jasad. Ya, dalam artian jadi jauhar. Ya, bisa ditimbang. Laha thiqalun, memiliki berat. Fatudaul hasanatu fi kifah, wasayiatu fi kifah. Maka diletakkanlah kebaikan-kebaikan itu satu timbangan, satu daun timbangan, sedangkan kejelekan di timbangan yang lain. Ya, di daun timbangan yang lain. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami meletakkan timbangan-timbangan secara adil pada hari kiamat. Fala tudzlamu nafsun syai'a, maka tidaklah dizalimi satu jiwa pun, sedikit pun tidak ada kezaliman. Ya, wa in kana mithqala habbatin min khardal, walaupun seberat biji yang terkecil pun, ataina biha, kami akan mendatangkan amalan itu. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang sebaik-baik dalam memberikan hisab. Ya, hanya terjadi perselisihan di kalangan para ulama, timbangan itu apa satu atau berbilang. Karena di dalam ayat ini disebutkan wa nada'ul mawazin dengan penyebutan jamak. Ya, sedangkan dalam riwayat-riwayat yang lain penyebutannya mufrad. Ya, kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan. Ya, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merajihkan bahwa mizan itu hanya satu. Adapun penyebutan jamak itu bi'tibaril mauzun. Ya. Penyebutan jamak itu apabila ditinjau dari yang ditimbang. Banyaknya yang ditimbang. Ya, karena Allah berfirman, "Faman tsaqulat mawazinuhu." Siapa yang berat timbangan-timbangannya, maksudnya amalan-amalan yang ditimbang. Disebutkan jamak, tapi yang dimaksud bukan timbangannya yang jamak, tapi yang ditimbang. Cuman beliau mengatakan, akan tetapi apakah timbangan tersebut, ya, berbilang-bilang untuk seluruh umat atau masing-masing umat memiliki timbangan, wallahu alam. Beliau tawakuf untuk merajihkan mana yang lebih kuat. Naam. Ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Naam. Ila huna ya ikhwan.